Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dan bahasan tentang arkanul iman, rukun iman. Kita masih di rukun iman yang pertama dari penjelasan untuk hadis Jibril. Maka di pertemuan yang lewat kita bahas adanya 4 poin yang wajib diimani agar seorang itu memiliki keimanan kepada Allah yang benar, yaitu yang pertama adalah mengimani adanya Allah, dan yang kedua mengimani rububiyah Allah, yaitu mengimani bahasanya Allah adalah pemilik, pencipta dan pengatur jagat raya. Kemudian yang ketiga adalah mengimani bahasanya ibadah itu hanya boleh ditujukan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengimani semua nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka selanjutnya, jika kita beriman kepada Allah ala wajhi sahih dalam bentuk yang benar, empat-empatnya semuanya ada pada diri kita, maka tentu kita akan taat kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka berkaitan dengan larangan, kita tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan larangan, namun lebih dari itu, yaitu menjauhi larangan. Dan yang dimaksud dengan menjauhi larangan atau menjauhi hal yang terlarang adalah meninggalkan hal yang terlarang dan meninggalkan segala sarana yang boleh jadi hukum asalnya mubah, manakala itu mengantarkan kepada hal yang dilarang. Maka panduan atau gabungan di antara dua hal ini, meninggalkan hal yang dilarang dan meninggalkan sarana-sarana yang mengantarkan kepada hal yang terlarang, itulah yang disebut dengan menjauhi larangan. Atau dengan bahasa yang lain, tidak mendekati hal-hal yang dilarang. Maka karena orang yang beriman kepada Allah dengan bentuk yang benar, maka tidak boleh tidak di dalam hatinya terdapat ta'zimullah, terdapat penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tidak boleh tidak pasti di dalam hatinya terdapat rasa cinta kepada Allah dengan cinta yang sempurna. Dan jika seorang itu mencintai Allah dengan cinta yang sempurna, yaitu cinta yang tidak bisa disaingi oleh kecintaan dengan apapun, dan jika seorang itu memuliakan dan menghormati Allah dengan sempurna, maka tidak ada satupun penghormatan yang melebihi penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang menghormati sesuatu atau seseorang, maka akan menghormati perintahnya dan akan melaksanakan perintahnya. Semakin kita hormat dengan seseorang, semakin kita akan sungkan dan berat untuk meninggalkan permintaannya, menolak permintaannya. Padahal itu sekedar permintaan, apalagi jika itu bahasanya adalah bahasa kalimat perintah yang tegas. Maka kaidah dalam masalah penghormatan, semakin kita hormat, semakin kita hormat kepada seseorang, maka kita akan semakin bersemangat untuk melaksanakan apa-apa yang beliau minta. Oleh karena itu, karena dalam diri seorang yang beriman terdapat cinta kepada Allah yang demikian besar, rasa hormat kepada Allah yang demikian besar, maka dia akan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan berhenti dari segala apa yang Allah larang. Demikian juga wajib untuk kita sadari bahasanya, termasuk kalau empat hal di atas adalah yang pokok, empat poin di atas adalah hal yang pokok dalam beriman kepada Allah, demikian juga termasuk hal yang wajib untuk kita miliki berkaitan dengan, dan ini adalah bagian dari iman kepada Allah, adalah mengimani bahasanya Allah itu zatnya ada di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas arsy. Sedangkan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Dan ars itu di atas seluruh makhluk. Dan ars adalah makhluk yang paling besar yang diketahui oleh manusia. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk hal yang menunjukkan kalau dia adalah makhluk yang sangat besar terdapat dalam satu hadis. Bahasanya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, yaitu tujuh lapis, dan langit yang tujuh lapis, jika dibandingkan dengan kursi, itu sebagaimana cincin yang diletakkan di atas padang pasir. Padahal kursi ini adalah telapak kaki, tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dibandingkan dengan arsy, itu adalah sebagaimana cincin tadi dibandingkan padang pasir. Maka langit tujuh yang demikian luas dan bumi tujuh yang demikian luas, jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti satu cincin di tengah-tengah lautan pasir yang luas. Namun di sini disampaikan yang dimaksud dengan cincin di sini itu bukan pasnya, bukanlah cincin di jari, namun cincin yang ada di namanya mirfar. Mirfar itu adalah topeng atau apa, helm pasangan baju besi. Ini, kalau kita mungkin ya gambarannya sok lihat film-film perang zaman dulu, film peperangan Romawi dan sebagainya, maka ada baju besi yang dipakai dan ada penutup atau ada helm untuk nutupi kepala. Nah, di helm-helm tersebut ada cincin-cincin penghubung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang itu tentu cincinnya lebih kecil daripada cincin jari. Cincinnya itu lebih kecil daripada cincin jari. Maka seandainya kita letakkan ada satu cincin yang kecil semacam itu di tengah-tengah padang pasir yang luas, maka lihatlah bagaimanakah perbandingan antara cincin tadi dengan lautan pasir yang demikian luas. Tentu kita katakan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. La syai'a, tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada apa-apanya antara cincin tadi dengan lautan pasir yang demikian luas. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Kemudian lanjutannya hadis, dan sesungguhnya perbandingan antara arsy dengan kursi adalah sebagaimana perbandingan antara padang pasir yang luas dengan cincin tadi. Dan jika demikian, maka kursi dibandingkan dengan arsy sebagaimana satu cincin yang diletakkan di satu padang pasir yang demikian luas. Maka berarti arsy itu demikian besarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam sejumlah ayat kalau ars Allah itu adalah ars yang besar. Kita jumpai di surat At-Taubah ayat yang ke-129, Rabbul Arsyil Azim. Allah adalah pemilik ars yang besar. Demikian juga di surat Al-Buruj ayat yang ke-15, Dzul Arsyil Majid. Tentang Al-Majid di sini ada dua cara baca dan ada dua penerjemahan, sehingga ada dua penafsiran. Ada yang menyampaikan bahasanya Al-Majid itu adalah sifatnya Allah. Maka Allah adalah pemilik arsy dan Allah adalah zat yang agung, zat yang besar. Qiraah yang kedua, Dzul Arsyil Majidi, artinya adalah pemilik Allah adalah pemilik arsy, dan arsy itu adalah majid, besar dan mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, menyebutkan bahasanya ars Allah itu majid, agung, besar, azim, mulia, besar. Demikian juga di ayat yang lain Allah menyebut ars dengan sebutan Al-Karim, yang juga artinya mulia. Maka ada makhluk yang namanya ars, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya ada di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas ars, dan ars itu di atas seluruh makhluk. Dan kursi yang itu sangat kecil dibandingkan dengan ars, Allah katakan, Nabi sampaikan, itu lebih luas daripada mencakup seluruh langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat kursi 255, wasi'a kursus samawati wal arab. Ya, kursi Allah itu memuat seluruh langit dan bumi. Ini mencakup, meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, maka tidak bisa kita bayangkan perbandingan-perbandingan tadi kalau dipikir terus-menerus, pusing otak manusia. Ini gimana ini perbandingan-perbandingan tadi? Maka yang jelas disinilah letak iman. Maka wajib bagi kita untuk beriman. Di antaranya kita mengimani bahwasanya Allah ada di atas seluruh makhluknya, dan sesungguhnya seluruh makhluk itu tidak ada apa-apanya sedikit pun dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita satu orang manusia dibandingkan bumi itu tidak ada apa-apanya. Ya, baru dibandingkan bumi. Ya. Kita yang di Indonesia bandingkan seluruh wilayah Indonesia itu satu titik saja enggak layak, ya. Untuk jadi satu titik saja enggak layak. Gimana dibandingkan dengan langit? Gimana dengan langit yang tujuh dan seterusnya? Gimana dengan kursi? Gimana dengan ars? Ya. Maka tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal dan pikiran manusia tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui dengan detail Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah terlalu mulia, terlalu agung untuk diketahui dengan detail oleh akal dan pikiran manusia. Bahkan mata manusia ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepalanya di surga, mereka tidak bisa melihat yang detail, yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah idrak atau ihatah. Maka ada yang namanya ru'yah, melihat biasa, dan ada yang namanya idrak atau ihatah. Maka contohnya kalau kita lewat satu rumah, kita jalan lewati satu rumah, maka kita ada rumah besar. Kita lihat sekilas, maka kita berkesimpulan ada rumah besar di jalan sebelah sana. Nah, itu namanya ru'yah, namanya melihat. Namun ada yang namanya idrak dan ada namanya ihata. Itu manakala kita tahu rumah ini secara detail, jendelanya ada berapa, kamarnya ada berapa, terus ini halamannya seberapa luas, ini rumah besar itu sekian meter kali sekian meter, di sana ada mobil parkirnya ada berapa. Kita tahu sampai detail ya, kamar mandinya sebelah mana, kemudian kamar mandinya ada berapa dan seterusnya. Kalau kita ketika kita memasuki rumah tersebut, kemudian kita melihat dan mengetahui hal-hal tadi, itu namanya melihat yang disebut dalam bahasa Arab idrak atau ihata, atau sering diterjemahkan dengan meliputi, ya, meskipun terjemah yang tidak tahu pas ataukah tidak, ya, memahamkan ataukah tidak, sepertinya tidak memahamkan, ya. Ya, maka ada namanya melihat yang itu idrak atau ihata, itu artinya tahu detail. Nah, maka ketika orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang-orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepalanya di surga nanti, itu cuma bisanya ru'yah dan tidak bisa idrak dan tidak bisa ihata. Cuma bisanya ru'yah saja, cuma melihat sekilas. Bagus, pokok indah tak terbayangkan. Namun gimana detailnya tidak tahu. Seperti kita lewat di satu pinggir jalan, ada rumah mewah bagus. Ada rumah mewah bagus. Usul cerita gimana ini kamarnya ada berapa, terus ini granit atau apa, granitnya kelas apa. Nah, waduh, tidak tahu kalau itu. Ya, ini granitnya kelas 1 atau kelas 2 atau ini atau marmer atau apa, bah, enggak tahu. Tapi jelas, indah sekali. Ada rumah yang indah sekali, itu namanya ru'yah. Ya, namun kita tidak ihata, tidak idrak terhadap rumah tadi. Nah, orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat paling agung, nikmat yang paling besar di surga nanti adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu cuma melihatnya statusnya adalah ru'yah. Statusnya cuma melihat sekilas. tidak bisa idrok dan tidak sampai derajat ihathah. Ya, maka tidak mungkin bagi mereka idrak dan ihatah terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa melihat saja, melihat sekilas saja sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang ke-103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka mata-mata manusia tidak bisa idrak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan mata-mata manusia tidak bisa meliputi Allah, itu enggak memahamkan ya. Enggak memahamkan, harus cerita dulu tentang apa itu idrak. Maka ini bedanya baca buku dengan majelis ilmu. Ini bedanya baca buku dengan majelis ilmu. Kalau majelis ilmu bisa dijelaskan, ada ceritanya, ada gambarannya. Baca buku pusing sendiri. Ini apa meliputi itu artinya apa, maksudnya gimana gitu ya. Maka la tudrikul absar, mata manusia itu tidak bisa idrak terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat secara total Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, namun Allah Subhanahu wa taala idrak terhadap manusia. Kalau Allah terhadap manusia bukan hanya ru'ya. Allah tidak hanya melihat sekilas makhluk yang namanya satu manusia. Namun Allah tahu ini detail-detailnya, underdil di dalamnya dan seterusnya, Allah tahu secara detail. Allah tahu kemampuannya, Allah tahu kemampuan otaknya, penglihatannya, pendengarannya, underdilnya yang rusak itu baru apa ya, atau sudah apa yang rusak. Allah tahu secara detail. Dengan melihat Allah tahu. Allah melihat dan Allah tahu itu semua. Dan manusia melihat Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak tidak bisa mengetahui secara detail zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang ditiadakan, yang Allah tiadakan di surat Al-An'am 103 adalah idrak dan bukan ru'yah. Ada sebagian orang yaitu Mu'tazilah yang berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya orang beriman tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan ini adalah salah paham karena tidak mengerti bahasa Arab. Dan ini adalah salah pahamnya Mu'tazilah karena tidak faham bahasa Arab, tidak tahu bedanya ru'yah dengan idrak. Maka ini diantara bukti apa yang dikatakan oleh para ulama, bahasa yang diantara sebab pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, bahasa kasarnya demikian, bahasa vulgarnya demikian, itu karena tidak faham bahasa Arab. Bahasa Arab cuma global. Pemahaman tentang bahasa Arab yang global kemudian dipakai untuk membaca Quran dan Sunnah, maka itu bisa kemudian menyebabkan orang salah paham, salah paham. Di antara contohnya adalah sekte masa silam yang namanya Mu'tazilah. Mereka menolak kalau Allah, kalau orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah surat Al-An'am 103. Padahal yang ditiadakan oleh Al-An'am 103 adalah manusia tidak idrak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan idrak itu berbeda dengan ru'yah. Dan kaidah dalam berbahasa yang ini ada dalam bahasa Arab dan ada dalam bahasa Indonesia, jika peniadaan sesuatu yang lebih unggul itu berarti penetapan sesuatu yang lebih rendah. Peniadaan sesuatu yang lebih unggul itu berarti penetapan sesuatu yang lebih rendah. Ketika kita katakan dia bukanlah anak yang jenius, artinya apa? Pinter. Tapi kalau pinter plus dia bukan, namun dia pinter. Beliau bukan miliuner, artinya jutawan. Artinya jutawan. Ketika kita katakan dia bukan miliuner, tidak mungkin dia kiri. Itu salah. Itu salah bikin bahasa, bikin kalimat salah. Maksud saya dia bukan miliuner, itu dia itu kiri. Umar saja ngontrak, itu tidak mungkin. Ini perlu belajar bahasa Indonesia lagi. Gitu. Nah, itu gagal itu SD-nya. Gitu. Itu SD-nya gagal. Nah. Kalau kita katakan dia bukan miliuner, itu artinya dia jutawan. Dia orang kaya. Namun kayanya bukan kaya sekali. Maka peniadaan yang lebih unggul itu artinya penetapan yang lebih rendah. Dia bukanlah wanita yang sangat cantik. Apakah mungkin dia jelek? Oh salah. Ya, salah. Yang kalau ada orang yang paham itu artinya dia wanita jelek, itu keliru. Gagal paham dia namanya. Dia gagal paham. Mau dikatakan dia bukanlah wanita yang sangat cantik. Oh, berarti jelek ya? Nah, ini gagal paham. Nah, kalau yang maksud orang pembuat kalimat dia bukanlah wanita yang sangat cantik itu artinya jelek, itu salah berbahasa. Salah berbahasa. Kaidah dalam bahasa, dan ini kaidah dalam bahasa Arab, dan ini kaidah juga dalam bahasa Indonesia. Saya kira juga itu kaidah dalam bahasa Jawa. Nah, itu peniadaan sesuatu yang lebih unggul itu penetapan sesuatu yang lebih rendah. Ya, maka ketika Allah katakan di surat Al-An'am, ini penting untuk membaca surat Al-An'am 103, Allah mengatakan manusia tidak idrok terhadap Allah. Itu artinya manusia ru'ya. Itu artinya ru'ya. Kalau dia tidak idrok berarti ru'ya. Bukan kemudian tidak idrok malah terus kesimpulannya tidak melihat. Ah, itu gagal fahamnya orang Mu'tazilah. Ya. Gagal fahamnya. Kalau itu tidak idrok, itu berarti ru'ya. Karena idrok itu sesuatu yang lebih daripada ru'ya. Ru'ya itu melihat sekilas, ini melihat dengan menghasilkan pengetahuan yang detail. Ketika itu ditiadakan, maka ini berarti ditetapkan. Oleh karena itu malah cerdasnya para ulama ahlu sunnah mereka berdalil dengan surat Al-An'am 103 untuk mengatakan orang-orang yang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-An'am 103 itu malah dalil bahasanya orang-orang yang beriman itu mengalami ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang disebut ru'yah. Bukan malah kemudian meniadakan Allah tidak, manusia atau penduduk surga tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditiadakan adalah idrak dan bukan ru'ya. Dan jika ditiadakan yang lebih unggul, maka itu berarti penetapan yang lebih rendah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya fasya'nullah, bahasanya Allah itu terlalu adalah a'zamu sya'nin wa ajalu sya'nin. Maka kedudukan Allah adalah kedudukan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat mulia. Maka tidak kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala wajal azim dalam bentuk yang luar biasa semacam ini, sehingga ini mengharuskan kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul bersemangat untuk menyembahnya. Dan di antara iman kepada Allah ta'ala adalah beriman bahasanya Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat. Ini juga sulit untuk diterjemahkan dengan polosan semacam ini. Yang dimaksud dengan mata-mata khianat adalah orang yang kelihatannya ghadul basar padahal jelalatan. Kelihatannya ghadul basar padahal jelalatan. Dia adalah seorang yang kelihatannya menundukkan pandangan padahal dia curi-curi pandang untuk melihat hal-hal yang terlarang. Kha'inatul ayun adalah ada dua orang yang ngobrol. Kemudian ada cewek lewat. Maka dia nampakkan di depan kawannya kalau dia tidak lihat cewek yang lewat. Padahal aslinya dia lihat cewek yang lewat tadi. Namun dia dengan cerdasnya mencari kesempatan gimana orang ini tidak memperhatikan saya dan tidak tahu saya. Dan waktu yang singkat tadi dimanfaatkan dengan baik dan sempurna. Untuk lihat. Padahal itu cuma, hitungannya cuma ya 2 detik, 3 detik. Ya. Tapi itu dia bisa manfaatkan secara sempurna. Maka kawannya ini mengira dia itu ghadul basar. Mengira kawan ini enggak tahu ada cewek yang lewat ya. Padahal dia melihat cewek yang lewat tadi ya. Namanya kha'inatul a'yun, mata yang khianat. Lihat ya. Kawan depannya itu enggak tahu kalau dia lihat cewek lewat. Itu padahal ini kawan ngobrol ya. Kawan ngobrol ya. Yang dia itu terus menerus beradu wajah dan mata dengannya. Itu dia tidak tahu temannya ini lihat cewek lewat di sebelah sana. Tidak tahu. Menurut perasaan dia, kawannya ini asik ngobrol dan asik dengan dia, cerita ngobrol asik dengannya. Menurut ini, padahal ini ngawasi. Padahal kawannya ini ngawasi. Maka Allah katakan, kawanmu tidak tahu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Kawanmu tidak tahu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka Allah mengetahui khainatul ayun. Ini padahal dia ini duduk dengan orang yang demikian mengawasinya, demikian mencermatinya. Ini kawan di depannya, ngobrol dengannya, tidak tahu kalau dia melihat cewek yang lewat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui khainatul ayun, mata-mata yang khianat, lirian-lirian mata, wa matuhfis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada, yaitu bisian-bisian yang ada dalam hati. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, baik sedikit ataupun banyak. Baik hal-hal yang besar ataupun hal yang lembut dan kecil-kecil. Innallaha la yakhfa 'ala syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita beriman. Bagian dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita beriman dan mengimani kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi maka akan terwujudlah apa yang Allah kehendaki. Jadi yang Allah katakan itu cuma kun saja. Sebagian orang beranggapan bahasanya Allah katakan itu kun fayakun, nah, cuma kunnya saja, tanpa ada fayakun. Allah cukup mengatakan jadilah kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Betapa besarnya, meskipun demikian besarnya perkara tersebut, maka coba kita renungkan bangkitnya manusia, seluruh manusia pada hari akhir nanti. Demikian juga penciptaan seluruh manusia. Manusia yang jumlahnya jutaan, bahkan mungkin lebih dari itu, miliaran atau bahkan lebih dari itu kalau sejak awal manusia. Jumlah yang tidak bisa dihitung kecuali Allah Azza wa Jal. Namun Allah katakan di surat Luqman ayat yang ke-28, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Tidaklah Allah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian dari kubur kecuali sebagaimana Allah menciptakan satu manusia. Menciptakan, membangkitkan miliaran manusia itu Allah tegaskan seperti membangkitkan satu orang. Mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, artinya itu satu hal yang sangat mudah, remeh dan sepele bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Miliaran manusia sejak masa Adam sampai manusia yang terakhir Allah bangkitkan, dan itu Allah tegaskan itu seperti Allah bangkitkan satu manusia. Dan seandainya kemudian Allah ciptakan manusia seluruhnya dalam waktu yang sama, maka itu juga seperti seperti menciptakan satu manusia saja. Maka Allah katakan kullul khalaik, semua makhluk penciptaannya dan pembangkitannya itu seperti membangkitkan satu orang saja. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allah Azza wa Jalla firmankan tentang masalah bangkitnya manusia dari kubur di surat An-Nazi'at, fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya yang Allah hanya akan terjadi satu tiupan. Fa idza hum bisahirah. Maka tiba-tiba semuanya sudah kumpul di atas permukaan bumi. Demikian juga kita melihat sedikit dari ayat tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan keseharian kita. Karena yang tadi bicara tentang masalah bangkit dari kubur, maka hasilnya manusia jika tidur, maka dia diwafatkan. Tidur itu mati. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat yang ke-60, "Wa wallazi yatawaffakum bil-lail." Dan Allah lah yang mematikan kalian di waktu malam, yaitu artinya membuat kalian tidur. Maka Allah tegaskan dalam Al-An'am 60 bahasanya tidur itu adalah wafat. Tidur itu adalah kematian. Oleh karena itu kematian itu ada dua macam. Ada kematian kecil dan ada kematian besar. Akan tetapi ini bukanlah kematian yang sempurna. di mana roh itu betul-betul terpisah dari badan secara sempurna. Namun ini adalah roh berpisah dari badan, namun laha nau ittisalin bil badan. Namun masih ada unsur terhubung dengan badan. Masih ada unsur terhubung dengan badan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang yang tidur ini dari tidurnya. Dan ketika seorang itu bangun tidur, maka dia akan merasakan adanya satu kehidupan yang baru. Ya, badannya itu terasa fresh, terasa segar dan macam-macam. Ada terasa satu hal yang baru yang dia rasakan, yang semula tidak dia rasakan. Ya, dan pengaruh dari hal ini, kehidupan baru ini, itu nampak sebelum dijumpainya cahaya lampu listrik. Maka dulu ketika karena nasu adalah manusia, idza ghasyamul lail, ketika malam itu telah menutupi bumi, maka manusia merasakan kegelapan, merasakan wahsyah, perasaan yang takut, merasakan ketenangan kehidupan, hidup itu tenang. Dan ketenangan ini masih tersisa kalau kita hidup di kampung, sepi, nyenyet, ya, tidak ada apa-apa, jangkrik balik-balik, ya. Nih, ketenangan itu masih tersisa. Itu dulu. Ya, kemudian pada saat itu ketika terbit, inbalaja as-subuhu, ketika terbit pagi, maka kemudian manusia merasakan isfar, terang, merasakan ada cahaya, merasakan kemudian hatinya itu terdapat kelapangan, semula dirundung ketakutan malam, ketakutan wahsyah karena malam tiba, kemudian ketika pagi datang, maka plong. Itu sama seperti gembiranya orang yang tidur di rumah besar sendirian, kemudian pagi tiba. Kalau kita dan tidur di satu rumah besar sendirian, coba kemudian pagi tiba, gimana rasanya? Plong. Rasanya itu plong, happy sekali, wah, udah pagi kan, itu gembira sekali. Malam itu, wah, enggak karuan itu, sepi, sendiri, bunyi cecak saja, rasanya gimana. Tiba-tiba kemudian setelah itu, pagi tiba, apa yang terjadi? Insirah, hati itu terasa plong, terasa gembira, bahagia. Kalau teriak, kalau boleh diteriakkan, hore gitu ya, pagi tiba. Maka ketika pagi tiba, maka manusia merasakan kenikmatan berlalunya malam dan tibanya siang. Itu keadaan di masa silam, ketika belum ada listrik. Adapun sekarang, maka kehidupan malam sebagaimana siang, kurang aktivitas, ya. Jam 11 orang baru pulang kantor, ada jam 10 itu ada yang baru pulang kantor, pulang kerja. Nah, maka kita tidak lagi menjumpai kenikmatan yang dulu pernah kita rasakan sebelumnya, yaitu kenikmatan datangnya pagi dan berlalunya waktu malam. Akan tapi meskipun demikian, seorang itu tetap merasakan ketika dia bangun dari tidur, maka dia seakan-akan bangun menuju kehidupan yang baru. Badan terasa segar dan seterusnya. Dan ini adalah satu rahmat dan ini adalah di antara bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hal yang wajib kita imani, kita mengimani bahasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar semua yang kita katakan meskipun itu lirih. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Bahkan para malaikat utusan kami, ladaihim yaktubun, itu mencatat apa saja yang mereka katakan, dan para malaikat tersebut ada di dekat mereka. Di ayat yang lain Allah katakan di surah Thaha ayat yang ke-7, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir, baca yang lirih, suara yang lirih, wa akhfa, dan yang lebih samar daripada suara yang lirih. Apa itu yang lebih samar daripada suara yang lirih? Apa yang tersembunyi di dalam hati? Apa yang tersembunyi di dalam hati? Maka Allah bukan hanya tahu bisik-bisik yang lirih, bahkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di surat Qaf ayat yang ke-16 Allah katakan, kami ciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan, lintasan-lintasan pikiran yang ada dalam hatinya. Maka apa yang diucapkan oleh jiwa, apa yang diucapkan dan dibisikkan oleh jiwa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak menyampaikannya kepada orang lain. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha melihat. Allah melihat langkah-langkah kaki semut yang hitam yang ada di satu batu hitam di tengah gelapnya malam. La yakhfa alaihi. Maka langkah-langkah semut itu pun Allah tahu. Maka jika kita beriman, bahasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ini akan mengharuskan kita, jika keimanan itu betul-betul meresap, maka akan berbuah. Buahnya adalah antara'ya rabbaka. Ketika kita mau berbuat, kita akan menimbang Allah Subhanahu wa taala. Menimbang Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berbuat demikian, Allah suka enggak ya? Allah ridha tidak ya dengan apa yang saya ucapkan atau saya katakan? Maka karena kita mengimani hal-hal di atas, maka kita tidak ingin memperdengarkan, mengucapkan satu kalimat kecuali yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha dan senang. Kita tidak akan berani melakukan satu perbuatan kecuali yang Allah ridha dengannya. Karena jika kita berkata-kata dan berbicara, Allah mendengarnya. Jika kita berbuat apapun yang kita lakukan, Allah melihatnya. Maka jadilah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut dan khawatir Allah melihat kita melakukan apa yang Allah larang. Dan kita takut Allah kehilangan kita dalam hal yang Allah perintahkan. Kehilangan kita maksudnya Allah tidak melihat kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Demikian juga kita pun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang Allah tidak ridha dan tidak senang dengannya. Dan kita pun dan merasa takut untuk diam manakala berbicara ketika itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita oleh karena itu, maka jika ada hal-hal di atas, maka orang tidak akan berani berbuat maksiat dan tidak akan berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan. Oleh karena itu, maka tidaklah maksiat itu terjadi kecuali kadar ilmu seseorang itu berkurang. Tidaklah maksiat itu terjadi kecuali manakala kita itu jahil. Kita itu bodoh dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul sadar Allah itu Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ketika pengetahuan kita tentang Allah itu demikian sempurna, kita tidak akan berani macam-macam. Kapan manusia itu berani macam-macam? Ketika jahil. Ketika kadar keimanannya tentang Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui, itu berkurang. Ketika keimanan kepada Allah tentang hal-hal ini berkurang, baru di situ muncul maksiat. Baru di situ muncul maksiat. Oleh karena itu, sebagian dikatakan oleh mujahid dan yang lainnya, kuluman asallah fawa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang tidak mengerti kalau Allah itu Maha melihatnya, Allah itu Maha mendengarnya, dan Allah itu Maha mengetahui apapun dan keri apapun yang dia kerjakan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.